Wow, wow. Selamat siang, assalamualaikum. Kabarnya baik ya? Kabarnya baik ya, Mas Bos ya? Kabarnya baik ya, Bu G? Alhamdulillah. Kali ini langsung aja bareng Nyupalapa. Temannya. Spesial buat ibu-ibu yang di depan sini dan juga buat para sahabat-sahabatku. Kita goyang lagi, Mas Bos. Wasik. Senyumnya duhai manis sekali, menusuk jauh ke lubuk kaki. Matanya duhai tajam sekali, membuat pria setengah mati. Aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu. Ku tahu banyak pria merayu, mengharap cinta kasih darimu, tetapi tak merubah sikapmu padaku, pria yang tidak mampu. Aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu. Setengah mati, aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu. Asik, Nyupalapa. takkan terbagi. Terima kasih bos. Senyumnya duhai manis sekali, menusuk jauh ke lubuk hati. Matanya duhai tajam sekali, ia setengah mati. Aku cinta padamu, padamu. Aku sayang padamu, padamu. Oke. Sekali lagi dong, kasih tepuk-tepuk yang paling rapi buat Nyupalapa.